saja, boleh saja kau cintai dunia. Tapi ingat, satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua atau muda, yang pasti kau akan mati juga. Berbuatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat, semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua atau muda, yang pasti kau akan mati juga. Buatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat, semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga.